Masih bareng-bareng Rimbol Bosi. Pak Glow, aku cekelan tangan panas bora. Ya jelas anget. Si, tahan. Aku ya kocamu no Mas Amnon. Sudah 7 samudra ku arungi bersama dengan dirimu. Merangkai hidup dengan suka duka. Sangat tak bisa ku pahami dan mengerti yang terjadi kini. Kau menjauh dan pergi tinggalkanku. Bersama dengan dirimu.